بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab الملخص الفقهي karya فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. Masih dalam pembahasan beberapa hukum seputar sholat berjamaah. Yakni kita masuk sekarang halaman 162 di paragraf yang kedua. Qala al-muallif rahimahullah ومن أحكام صلاة الجماعة المهمة وجوب اقتداء المأموم بالإمام وجوب اقتداء المأموم بالإمام بالمتابعة التامة له وتحريم مسابقته dan termasuk hukum-hukum salat berjamaah yang penting yaitu wajibnya seorang makmum mengikuti imam dengan pengikutan yang sempurna. Dan tahrim, haramnya musabaqatihi, haram mendahului imam. Ya, jadi wajib untuk mengikuti imam dan haram mendahului imam. Li'anna al-ma'muma muttabi'un li'imamihi muqtadin bih. Karena bahwasanya makmum itu, dia adalah seorang yang mengikuti imamnya. Ya, muttabi', muqtadin, sama maknanya. Seorang yang mengikuti imam. Artinya secara hukum, makmum itu diperintahkan sebagai pihak yang mengikut kepada imam. وَالتَّابِعُ الْمُقْتَدِي لَا يَتَقَدَّمُ عَلَى مَتْبُعِهِ وَقُدْوَتِهِ Dan yang namanya seorang tabi', seorang yang menjadi pengikut, seorang yang dia itu mengikuti, tentunya apa? Tidak diperkenankan mendahului pihak yang diikuti. Pihak yang dijadikan panutan. Tidak boleh apa? Mendahulunya. Baik ya, jadi kewajiban makmum seperti itu, ngikut dia mutabi', mutabi' di imamihi muqtadin bihi, mengikuti imamnya, tidak boleh mendahului. Jadi dia menunjukkan hal ini. وقد قال صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام an yuhawwil Allah ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'ala suratahu surata himarin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah takut salah satu dari kalian apabila mengangkat kepalanya sebelum imam bahwa Allah mengubah kepalanya menjadi kepala keledai, atau Allah menjadikan rupanya menjadi rupa keledai. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Ini ancaman bagi orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam. Ya, misalkan ruku, sujud, ya angkat kepalanya sebelum imam. Menunjukkan dia apa? Mendahului imam. Diancam di sini. Dengan ancaman yang sangat keras tadi. Menunjukkan haramnya mendahului imam. فَمَنْ تَقَدَّمَ عَلَى إِمَامِهِ كَانَ كَالْحِمَارِ. Maka barang siapa mendahului imamnya, dia itu seperti seekor keledai. الَّذِي لَا يَفْقَهُ مَا يُرَادُ بِعَمَلِهِ. Yang tidak faham dengan apa yang dimaksud dari amalannya. وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ إِسْتَحَقَّ الْعُقُوبَةِ. Dan barang siapa mengerjakan hal itu, yaitu mendahului imam, dia berhak mendapatkan hukuman. Tayyib. Dalil yang lain yang menguatkan harusnya mengikuti imam dan diharamkan mendahului imam. Wa fil hadits sahih. Di dalam hadis yang sahih, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Hanya saja dijadikan imam itu untuk diikuti dengannya. Fala tarka'u hatta yarka'a. Janganlah kalian ruku' sebelum imam ruku'. Wala tasjudu hatta yasjuda. Dan janganlah kalian sujud hingga dia, imam tersebut, sujud. Dalil yang lain, warawal imamu Ahmad wa Abu Dawud. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Hanya saja dijadikan imam itu untuk diikuti dengannya. Fa'idha raka'a farka'u. Apabila imam ruku' maka ruku'lah kalian. Wala tarka'u hatta yarka'a. Dan janganlah kalian ruku' hingga imam itu ruku'. Wa'idha sajada fasjudu. Apabila imam sujud maka sujudlah kalian. Wala tasjudu hatta yasjada. Hatta yasjuda. Dan janganlah kalian sujud hingga imam tersebut sujud. Taib, dalil yang lainnya, wa kana sahabatu khalfan nabi. Dan dahulu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ketika salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahni ahadun minhum zahrahu. Tidaklah salah satu dari mereka yang membungkukkan punggungnya. Hatta yaqa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajida. Tidaklah membungkukkan punggungnya hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah jatuh dalam posisi sujud. Artinya telah berada di tanah, berada di lantai dalam posisi sujud baru. Setelah itu summa yaqauna sujudan ba'dahu. Barulah kemudian mereka para sahabat ikut turun sujud setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini praktek para sahabat. Jadi tidaklah mereka membungkukkan punggung mereka untuk sujud hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berada di lantai dalam posisi sujud. Wa lamma ra'a Umar radhiyallahu anhu rajulan yusabiqul imam darabahu. Dan juga tatkala sahabat Umar radhiyallahu anhu melihat ada seorang lelaki yang mendahului imam, beliau pukul orang tersebut. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa orang yang mendahului imam itu berhak mendapatkan uqubah tadi, mendapatkan hukuman. Waqal, dan Umar mengatakan, la wahdaka sallaita wada bi imamika iqtadaita. Kamu itu tidak sholat sendiri, tidak pula kamu mengikuti imammu. Dikatakan sholat sendiri tidak, karena dia berjamaah. Tetapi kalau ikut jamaah, kok tidak mendahului imammu? Begitu. Barakallahu fikum. Artinya kalau ingin bergerak sekehendak hati ya, orang sholat sendirian. Kalau orang sholat sendirian boleh bergerak sekehendak hati. Ingin mempercepat ruku, ingin memanjangkan sujud, silahkan. Itu kalau orang sholat sendirian. Tapi kalau berjamaah ya harus mengikuti imam. Maka seluruh hadis-hadis dan athar dari sahabat tadi menunjukkan tentang tadi wajibnya makmum itu mengikuti imam dan haram mendahului imam. Dan di sini perlu perkara kita tanbih juga, barakallahu fikum. Ya, tadi telah disinggung dalam hadis terkait apa? Ruku, sujud, takbir, ya kan? Jangan mendahului imam, tapi lakukanlah setelahnya, ya kan? Idza sajada idza raka'a farka'u idza sajada fasjudu. Jika imam ruku, rukulah kalian. Jika imam sujud, sujudlah kalian. Jadi kita gerakan kita setelah imam, langsung segera setelah imam. Ya kan, idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u, begitu. Apabila imam takbir, bertakbirlah. Apabila imam ruku, rukulah. Nah, baik. Di sini perlu kita peringatkan juga terkait masalah salam. Terkait masalah salam juga yang sunnah bahwa begitu imam salam, kita pun mengucapkan salam. Jangan sibuk membaca doa. Kita bacakan fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Beliau berkata, as-sunnah lil mu'min an yusallima ba'da imamihi. Yang sunnah seorang mukmin itu untuk mengucapkan salam segera setelah imamnya. Wa an yaf'ala al-umura ba'da imamihi muttasilan bih la yata'akhir. Yang sunnah yang namanya makmum itu mengerjakan perkara-perkara di dalam salat langsung setelah imamnya secara bersambung tanpa tertunda. Ya. Dan beliau bawakan hadis innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u. Hanya saja imam itu dijadikan untuk diikuti, maka janganlah kamu menyelisihi imam. Apabila imam rukuk, maka rukuklah kalian. Apabila imam fa idza kabbara fakabbiru, jika imam takbir, bertakbirlah. Wa idza raka'a farka'u, jika imam rukuk, maka rukuklah. Ila akhiri al-hadith. Maka fassunnah annahu yutabi'u imamihi muttasilan. Kata Syekh Ibn Baz rahimahullah selanjutnya, maka yang sunnah, makmum itu mengikuti imam secara bersambung. Fa'idhan qata'a sawta al-imami mukabbiran kabbara. Apabila telah terputus, telah terhenti suara imam di dalam bertakbir, kabbara, makmum segera takbir. Jadi begitu imam Allahu Akbar, langsung susun Allahu Akbar. Wa idza stawa raki'an raka'a, apabila imam telah lurus dalam posisi rukuk, makmum rukuk. Wa idza stawa sajidan in qata'a sautuhu sajada, apabila imam telah lurus bersujud, telah terputus suara takbirnya, sajada, makmum pun kemudian sujud. Wahakada, demikianlah. Bahkan kata misalnya, wa idza sallama sallama ba'dahu, jika imam salam, dia segera salam setelahnya. Ya, segera salam setelahnya. Sudah pahami? Lakin in kana al-imam yu'ajjilu qabla an ya'ti al-ma'mum bil mashru', hanya saja di sini ada tanbih dari beliau, akan tetapi jika imam itu terburu-buru, yakni dia imam tersebut salam sebelum makmum menyelesaikan zikir yang masyru', fala ba'sa an yata'akhkhar ba'dahu qalilan hatta yukmil al-mashru'. Maka tidak mengapa bagi makmum untuk menunda salam hingga dia bisa menyempurnakan yang disyariatkan. Yang dimaksud oleh beliau yang disyariatkan itu apa? Yaitu minat ta'awudz billah min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Yaitu hingga dia bisa bertawud, memohon perlindungan kepada Allah dari empat perkara tersebut. Artinya, jika makmum itu belum selesai membaca doa perlindungan tadi, imam sudah salam, boleh dia menunda salamnya, selesaikan dulu zikir tersebut. Ya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian. Karena ini memang sesuatu yang diperintahkan Nabi untuk meminta perlindungan terhadap empat perkara ini. Baik. Beda halnya jika sudah selesai kita meminta perlindungan ini, kita sedang memohon doa, kita sedang berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang lain. Maka yang demikian, yang sunnah adalah memutus doa kita dan segera salam. Jadi misalnya, kita sudah selesai dari memohon empat perkara ini, atau berlindung kepada Allah dari empat perkara ini. Ya, kita sudah selesai membaca permohonan perlindungan kepada Allah dari empat perkara ini, sudah selesai. Nah, kita masuk kepada doa-doa yang lain. Ya. Misalkan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant. Nah, sampai situ kok imam salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu a'lam, yang sunnah di sini kita putus doa dan segera salam. Dan segera salam. Bukan kemudian mengejar menyelesaikan doa tersebut. Karena tadi yang sunnah kita itu mengikuti imam. Imam melakukan apa, kita segera menyusul melakukannya. Barakallahu fikum. Termasuk dalam salamnya kita ketika sholat, tetapi dikecualikan tadi kondisi memang kalau kita belum selesai membaca sesuatu yang masyru', yaitu hingga ta'awud, memohon perlindungan kepada Allah dari empat perkara tadi. Kalau kita memang belum selesai, kita boleh menyelesaikan sampai memohon perlindungan dari empat perkara tadi, baru salam. Nah, ini mengenai mengikuti imam. Wahada, kembali kepada ucapan muallif dalam kitab. Qala rahimahullah, qala hafizahullah, wahada syai'un yatasahalu fihi au yatajahaluhu au yatajahaluhu ba'dul musallin. Perkara ini, yaitu masalah mengikuti imam dan dilarang mendahului imam, sebagian orang yang sholat bermudah-mudahan dalam urusan ini atau pura-pura tidak tahu dalam masalah ini. Fayusabiquna al-imama, sehingga sebagian orang yang sholat itu mendahului imam. Wa yata'arraduna lil-wa'id asy-syadid, sehingga mereka itu akan apa? Menjatuhkan diri mereka sendiri kepada ancaman yang keras tadi. Bal yukhsha an la tasihha salatuhum, bahkan bisa dikhawatirkan salat mereka tidak sah. Perhatikan, jadi bisa tidak sah salat mereka. Warwa muslimun anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal, Imam Muslim meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. Jangan kalian mendahuluiku dengan rukuk, jangan pula mendahuluiku dengan sujud, jangan pula mendahuluiku bil insiraf, ketika berpaling. Nah, ini menunjukkan haram mendahului imam, karena dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkait ini, wala bil insiraf, tidak boleh pula mendahului ketika berpaling. Sebagian ulama memahami ini, yaitu makmum dimakruhkan untuk pergi meninggalkan tempat sholatnya sebelum imam berpaling dari arah kiblat. Ya kan? Janganlah mendahuluiku sampai pun dalam masalah berpaling. Sehingga sebagian ulama memakruhkan makmum untuk berpaling, dalam artian pergi meninggalkan tempat sholatnya, hingga imamnya berpaling, yaitu berbalik dari arah kiblat. Ya kan disunnahkan yang namanya imam untuk bersegera berpaling dari arah kiblat. Secukupnya sekadar dia berdoa astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu imam disunnahkan berpaling. Apakah ke arah kanan ataukah ke arah kiri atau menghadap kepada makmum. Nah, kita jangan mendahului imam pula dalam masalah berpaling. Tunggu imam sampai berpaling baru kita kalau ada keperluan mendesak untuk pergi meninggalkan tempat sholat kita. Ini sebagian ulama memahami demikian. Kecuali imamnya tidak mengamalkan sunnah berpaling tadi, yaitu dia terus menghadap ke arah kiblat, ya kita boleh untuk kemudian pergi terlebih dahulu meskipun imam belum berpaling dari arah kiblatnya. Kenapa? Karena imam tidak mengamalkan sunnah untuk bersegera berpaling dari arah kiblat. Taib. Kita baca selanjutnya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, musabaqatul imami haramun biittifaqil a'immah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, mendahului imam hukumnya haram dengan kesepakatan para imam. La yajuzu li ahadin an yarka'a qabla imamihi. Tidak boleh bagi seorang pun untuk ruku' sebelum imamnya. Wa la yarfa'u qablahu, tidak pula mengangkat sebelum imam, ya, mengangkat kepala dari ruku', tidak boleh sebelum imam. Wa la yasjudu qablahu, tidak boleh pula sujud sebelum imam. Wa qad istafadat al-ahadithu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam bin nahyi 'an dzalik, dan sungguh banyak sekali hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang dari perbuatan seperti itu. Nah. Ya, jadi sekali lagi hukumnya haram mendahului imam. Wa musabaqatul imami tala'ubun minasy syaithani bi ba'dil musallin, dan tindakan mendahului imam ini adalah bentuk permainan syaitan terhadap sebagian orang yang sholat. Ya, jadi ini adalah akibat dari godaan syaitan. Hatta yukhilla bisolatihi, hingga syaitan itu bisa mencederai sholat si hamba tersebut. Nah, jadi itu adalah bagaimana godaan syaitan agar sholat seorang hamba itu menjadi cacat, tidak sempurna. Wa illa famadza yastafidu alladhi yusabiqul imam, padahal apa sih faedah yang bisa dipetik, yang bisa didapatkan oleh orang yang mendahului imam? Faedahnya apa sih bagi dia kok dia sampai mau mendahului imam? Li'annahu lan yakhruja minas salati illa ba'da salamil imam. Karena bahwasanya dia yang namanya makmum tetap tidak akan mungkin bisa keluar dari sholat kecuali setelah salamnya imam. Ya kan? Kan begitu. Apa sih faedahnya mendahului imam? Toh, secepat-cepatnya kamu mendahului imam tetap tidak akan mungkin bisa selesai lebih dahulu. Tidak akan mungkin bisa selesai daripada sholat kecuali setelah menunggu salamnya imam. Sehingga hakikatnya tidak ada faedahnya yang namanya makmum mendahului salatnya imam, mendahului gerakannya imam. Baik, maka ini adalah tala'ub, permainannya, bagaimana tipu dayanya syaitan kepada seorang hamba agar menciderai salat si hamba tersebut. Fayajibu 'alal muslimi an yatanabbaha lidzalik. Maka wajib atas orang muslim untuk memperhatikan hal ini. Wa ayyakuna multaziman lil ahkam al-iktimami wal-iqtidai. Maka harus bagi seorang muslim untuk berpegang dengan hukum-hukum terkait mengikuti imam tadi. Terkait mengikuti imam. Jadi wajib hukumnya mengikuti imam dan haram mendahulunya. Nas'alullaha lil jami'i al-fiqha fi dinihi wal-basirata fi ahkamihi. Kami mohon kepada Allah untuk memberikan kepada seluruh jamaah sekalian kepahaman di dalam agamanya, memohon untuk diberikan basirah ilmu fi ahkamihi, pada hukum-hukum agama. Innahu sami'un mujib, sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengabulkan doa. Fa innahu man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din, karena sesungguhnya barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah akan fahamkan dia dalam urusan agamanya. Nah, ini dengan ini selesai pembahasan dari bab hukum-hukum yang berkaitan dengan masbuk, itu hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat berjamaah secara umum. Baik, insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya, masuk bab baru mengenai hukum-hukum seputar hadirnya para wanita di masjid. Nah, kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.